ya sudah dengar siapa kan ngene lebu ning kamar tuh langsung kene langsung oh langsung lu bareng sama papa punya kan kan kan ngomong ya baik kamarin guyu sampai mlebu kamar langsung guyu bareng terus di songor sih di masa itu ngono ki arep ngono mantu sopo ya Untuk lebu, woro wong e. Untu lebu, woro. Woro. Heh, iki gaji iki lek mangan mari tok. Dicepet kabeh karo karep mari tok. Lah mari ki arek cilik mangan kan gak iso mlep nganu gak iso ngunyah-ngunyah kan kene-kene kuwake. Heeh, terus mari ngene. Ojo wae, jeneng aku mangan dhisik. Nyolong untu. Ora terus. Auran eda kok kok cicit iki nggoy lho mboke lucu jerene ngene. Rombake kaya nggoy kok. Dadi untune tau dicepot. Dicepot lek mangan iki. Ya wong didelik mir mangan iki. Mangan dulek lek mangan kate. Anggitmu ge mangan nggo gedang goreng iki panas ora. Lah kok iso kok aku. Ngene lho kaya madal-madal ngene lho. Mungkin teh iki weh gitu. Ya mau cek jangan dipasang. Kan lembaga tolong didatang. Enek. Uwane iki pas pertama tadi kan mau pasang artis. Utune pasaran ngene to. Ana opo? Dene ya. Cetakan Bu De. Cetakan Dela lagi pokoknya Wan iki muni. Adi gaje boy. Semua orang habis itu. Jika tak bisa dipasang lepasan kok jadi pol tu. Jika tak boleh kena. Jo, mungkin tu jawab. Jempol, pokoknya jangan lepasan kembali aku kaku jadi ni. Jempol dah cukup punya aku yang ngerti. Kaku. Tidak bayangan. Jika cetakan, ha. Jika cetakan, kalau dipasang. Iya. Tapi jadi yang lain aneh. Kayak zaman kan sih, gang kalau saya mae lo, aku kan tak nak kene. Aku kini lu, jadi nak jujur, kak isor nomor kau ni aku mbak B, nanti kotong sih. Apa kerjaan dia ni? Masuk ini terakhir, jela kalau kira muka mendiri sekarang. Kecewa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, jawa, Sampai sopo? Bakat BMI ah wong telu lemu-lemu kuwi lho nyembah lho pusing lah wong ngarepan wong iki. Mogok apa macet iki lho kan sowi to. Lah kuwi jare aku mesti iki mang wi. Aku diku wong lanang ngasare wong wong kutu anggu-anggu kuwi le nganu anggiku. Oh ya ben yo. Pak Banyu kulkas, banyu botol tak nentek ni tak dirojong ni, enggak penting.